dan masing-masing dari kaum muslimin yang mereka berjalan kaki, baik yang di depan atau yang di belakang si mayit, sabata an Rasulillah fi'lan, seluruhnya telah sabit sahih, ya, bahwa Nabi pernah mengamalkannya. Sebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, anna Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar kanu yamshuna amama janazati wa khalfaha. Adalah Nabi dan Abu Bakar serta Umar dahulu yamshuna amama janazah. Ya, mereka biasa berjalan, ya, di depan jenazah atau di belakangnya. Nah, menunjukkan bolehnya. Walakin al-afdal al-mashi khalfaha, meskipun yang afdal adalah di belakang atau berjalan kaki di belakang si mayit. Ya. Jadi kalau ditanya, bolehkah seseorang ketika mengiringi jenazah itu di depan si mayit? Jawabannya apa? Boleh. Ya. Tapi kalau ditanya mana yang afdal, di depan atau di belakang? Di belakang. Nah, li'annahu muqtada qawlihi alaihi salatu wassalam wattabi'u janaiz. Kenapa? Ya. Berjalan kaki ketika mengikuti jenazah di belakang itu lebih afdal daripada di depan, karena inilah yang menjadi kandungan dari hadis Nabi, wattabi'u janaiz, dan inilah, ya, kata Nabi, dan ikutilah jenazah. Namanya mengikuti di belakang, bukan di depan. Ya, tapi dengan perbuatan Nabi tadi bersama Abu Bakar, Umar, menunjukkan bolehnya. Ya, mengiring jenazah di depan si mayit. Wa ma fi ma'nah wa yu'ayyiduhu qaluhu Ali. Ya. Dan ini dikuatkan dengan perkataan Ali radhiyallahu taala anhu, al-mashi khalfaha afdal min al-mashi amamaha. Ka fadli salati ar-rajul fi jama'atin 'ala salatihi fadhdan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa berjalan kaki di belakang jenazah itu lebih afdal daripada berjalan kaki di depan jenazah. Keutamaannya seperti seseorang yang sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Ya. Kalau dikatakan lebih afdal, berarti lebih besar dan lebih banyak pahalanya. Ya. Sehingga seseorang yang mengikuti jenazah di belakang si mayit itu lebih afdal, lebih banyak pahalanya. Ya, daripada yang di depan. Wa yajuzu ar-rukubu bi syarti an yasiru wara'aha. Ya, dan dibolehkan untuk berkendaraan ketika mengiringi jenazah dengan syarat, ya, dia berada di belakang si mayit. Ya, di belakang si mayit. Jadi kalau pejalan kaki ada pilihan, boleh di depan, boleh di belakang, kanan ataupun kiri. Tapi khusus yang berkendaraan itu harus di belakang. Ya. Nah. Dan sebagian kaum muslimin, ya, mereka meninggalkan sunnah ini. Ya, mentang-mentang jadi panitia. Ya rahmakallah. Ya. Akhirnya dia dengan kendaraannya maju ke depan. Ya, jauh. Ya. Katanya untuk ngatur lalu lintas. Padahal, ya, dia masih mungkinkan untuk berada di belakang si mayit. Nah, dengan kendaraannya, ya, sambil ngatur lalu lintas. Ini enggak jauh-jauh. Ya, 1 kilo sudah ngepos di sana. Ya, pakai kontek-kontekan lagi. Allahul musta'an. Disebutkan di dalam hadis, ar-rakibu yasiru khalfal janazah, kata Nabi, bahwa adapun, ya, mereka yang berkendaraan, ya, maka mereka berjalan di belakang jenazah. Lakinal afdal al-mashi, meskipun, ya, pada asalnya yang paling afdal ketika mengiringi jenazah adalah dengan berjalan kaki. Ya, jadi kalau kita ditanya mana yang lebih afdal, ya, mengiringi jenazah berjalan kaki atau naik kendaraan, jawabannya berjalan kaki. Ya. Ada pun berkendaraan ini hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Li'annahu al-ma'hudu anhu alaihi salatu wassalam. Lalu apa alasan? Kenapa berjalan kaki lebih afdal daripada berkendaraan yang pertama? Karena inilah yang diamalkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, walam yarid annahu raqiba ma'aha, dan tidak pernah ternukilkan bahwa Nabi ketika mengiringi jenazah itu naik kendaraan. Enggak pernah. Ya. Nah. Bal qala Sauban radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan sahabat yang mulia Sauban radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, inna Rasulullah utiya bidabatin wa huwa ma'al janazati fa aba ayyarkabaha. Ya, dahulu ya Nabi pernah didatangkan seekor hewan untuk dijadikan sebagai kendaraan. Wa huwa ma'al janazah. Ya, dan beliau sedang bersama dengan jenazah, yaitu ingin mengiringi jenazah. Ya, fa aba, maka Nabi enggan untuk naik di atas kendaraan tadi. Ya. Enggan untuk menaikinya. Falaman sarafa utiya bidabatin farakiba. Namun ketika ya sudah selesai acara atau prosesi penguburan ya, jenazah tadi, maka didatangkan hewan lagi untuk kedua kalinya. Farakiba, maka Nabi pun menerimanya. Ya, mau naik di atas hewan tadi sebagai kendaraannya ketika pulang. Faqila lahu, maka para sahabat bertanya. Faqala, ya, kata Nabi, innal malaikata kanat tamshi falam akun ya la arkabu wahum yamshun falam adhahabu rakibtu. Ya, kata Nabi, sesungguhnya tadi ya, para malaikat mereka berjalan kaki ya, dan aku ya, tidak ingin untuk naik kendaraan sementara para malaikat berjalan kaki ikut mengiringi jenazah. Ya. Adapun ketika para malaikat mereka sudah pergi, maka aku pun naik kendaraan. Jadi ini rahasianya. Ya. Kenapa Rasulullah menganjurkan kepada kaum muslimin untuk mereka berjalan kaki ketika mengiringi jenazah, terlebih tempatnya dekat. Ya. Ya tentunya jauh dekatnya relatif ya. Ya, sesuai dengan kebiasaan. Sekilo, dua kilo dekat kan? Ya, tapi kalau misalkan kuburannya jauh 10 kilo ya, atau 20 kilo ya, maka tentunya termasuk uzur ya, boleh dinaikkan atau naik kendaraan. Kenapa jauh? Ya, kalau dipaksakan jalan kaki 10 kilo butuh berapa jam itu? Lalu lagi yang ikut ini kakek-kakek semua ya, tenaganya sudah sisa-sisa ya. Sehingga tentunya ya, ketika ada kemaslahatan maka dibolehkan ya untuk naik kendaraan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ammar rukub ba'da al-insirafi anha fajaizun biduni karahah. Ya. Adapun berkendaraan ya, ketika telah selesai dari prosesi penguburan si mayit, maka ini boleh ya, tanpa ada perkara yang menjadikan makruh hukumnya ya, artinya boleh ya. Nah, li hadits Sauban al-madzkur anifan, berdasarkan hadis Sauban radhiyallahu taala anhu, wa mithlu hadits Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala. Dan semisal dengan hadis Sauban radhiyallahu taala anhu adalah hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, shalla Rasulullah ala bani Dadah ya, ala bani Ad-Dahdah ya, wa nahnu syuhud ya. Suatu ketika Nabi mensolati ya, jenazah Ibnu Dahdah ya, dalam kondisi kami ikut menyaksikan, ikut melihat Nabi solat ya, untuk Ibnu Dahdah. Wa fi riwayatin kharaja ala janazati Ibnu Dahdah masyian. Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi keluar untuk mengiringi jenazah Ibnu Dahdah ya, dalam kondisi berjalan kaki. Summa utiya bi farasin 'uri. Ya, kemudian Nabi didatangkan dengan seekor ya, kuda. Fa'aqalahu rajulun farakibahu hinan sarafa faja'ala yatawaqqas atau yataraqqas bihi ya. Naam, maka ketika didatangkan maka ada seorang yang mengikat ya, kuda tadi, kemudian Nabi menaiki kuda itu kemudian pergi. Ya. Wa nahnu nattabi'uhu nas'a khalfahu. Dan kami kata para sahabat ya mengikuti di belakang Nabi. Ya, berjalan di belakang Nabi. Wa fi riwayatin haulahu ya, sebutkan dalam hadis yang lain para sahabat berada di sekitar Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, faqala rajulun minal qaum. Maka ada seorang bertanya, ya. Inna nabiyya qal, kam min udqin mu'allaqun aw mudlin fil jannah li ibn Dahdah, ya. Sungguh banyak. Ya. Yaitu perkara-perkara yang digantungkan dan didekatkan di dalam surga untuk ibnu Dahdah, ya. Yaitu ya dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada ibnu Dahdah, ya. Radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata beliau, wa amma hamlul janazati ala arabah aw sayyaratin mukhassasatin bil janaiz. Adapun membawa jenazah ya di atas sebuah kereta atau mobil yang dikhususkan untuk membawa jenazah seperti ambulan atau yang semisalnya ya, wa tasyi'ul musyayyi'in laha wa hum fis sayyarat, ataupun mengiringi jenazah ya dalam kondisi mereka di dalam mobil-mobil mereka, fahadhihi suratu la tusyra'ul battah ya, maka perbuatan ini sama sekali tidak disyariatkan ya, bawa jenazah dalam peti dinaikkan di atas kereta ya, dokar delman ya, atau di atas mobil ambulan padahal dekat saja ya, setengah kilo, berapa ratus meter nyampe. Nah, tambah lagi yang mengiringi, ya pakai mobil semuanya, konvoy, kayak pawai. Kata beliau, ini termasuk perkara yang tidak disyariatkan sama sekali. Wa dzalika li umur, berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, annaha min adatil kuffar. Ya, ini termasuk kebiasaan orang-orang kafir, bukan kebiasaan kaum muslimin. Waqad taqarrara fi syari'ati annahu la yajuzu taqliduhum fiha. Sementara telah menjadi ketetapan di dalam syariat Islam, tidak bolehnya untuk mengikut buta ya, ikut-ikutan dengan kebiasaan orang-orang kafir dalam segala hal ya. Nah, dalam makan, dalam minum, dalam berpakaian, dalam ibadah, termasuk dalam hal ritual mengiringi jenazah, kebiasaan orang-orang kafir ya, karena takutnya mereka dengan kematian, itu mayitnya dalam kotak, peti mati, ya, tebal lagi, tertutup, tambah lagi dalam mobil, ya, tambah lagi ada pengawalan, oh luar biasa, ketat, ya, kenapa? Karena nggak ingin melihat orang mati, takut mati, ya, kebiasaan orang kafir, demikian. Wa fi dhalika ahaditsu katsirah jiddan. Ya, dan hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut sangat banyak sekali. Ya kuntu astau'abtuha wa kharajtuha fi kitabi Hijabul Mar'atil Muslimah fil Kitabi was Sunnah. Ya. Dan beliau sudah mengumpulkan ya hadis-hadis yang berbicara tentang hal ini dalam kitab beliau yang berjudul Hijabul Mar'atil Muslimah fil Kitabi was Sunnah. Ba'daha fil amri ya. والحظ على مخالفتهم في عباداتهم وازيائهم وعاداتهم. Di mana sebahagian dari hadis yang ada itu ada perintah dan anjuran untuk menyisihi ya ibadah orang-orang kafir, cara pakaiannya mereka dan adat kebiasaan mereka. Wa ba'daha min fi'lihi alaihi salatu wassalam fi mukhalafatihim fi dzalik. Dan sebagian lagi dari hadis dari Nabi menjelaskan bagaimana Rasulullah ya menyisihi orang-orang kafir. Faman syaa'a al-ittila'u 'alaiha falyarji' ilaiha. Ya. Dan barang siapa yang ingin untuk menelaah ya, meneliti dan mengetahui tentang beberapa hadis tersebut, maka silakan merujuk kepadanya. Ini alasan yang pertama. Ya. Kenapa? Ya, membawa jenazah di dalam mobil, dalam peti mati, tambah lagi yang mengiringinya ya di dalam mobil seluruhnya, ini termasuk hal yang tidak disyariatkan. Apa alasannya? Termasuk menyerupai orang kafir. Yang kedua, annaha bid'atun fi ibadah. Ma'mu aradatiha li sunnatil amaliyah fi hamlil janazah. bahwa ini termasuk perbuatan bid'ah dalam masalah ibadah. Tambah lagi menentang sunnah, ya, amalan yang disunnahkan ketika membawa jenazah. Wa kullu ma kana kadzalika min al-muhdatsat fa huwa dhalalatun ittifaqan. Ya. Maka apabila kondisinya demikian, maka ini termasuk perkara yang diada-adakan, yang direkayasa, yang dibuat-buat dalam syariat. Maka ini termasuk kesesatan berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak boleh. Ya. Nah. Oleh karena itu termasuk, ya, sunnatun mahjurah, ya, termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ketika mengiringi jenazah itu, ya, tidak dibiarkan, ya, mayitnya, tapi berusaha untuk ditutupi. Yang sunnah itu ditandu, ya, oleh beberapa orang, misalkan cukup 2 orang atau 4 atau sesuai dengan kebutuhan, ya. Itu diletakkan di atas tandu, kemudian cukup dikasih penutup ala kadarnya. Mungkin kain, selain kain kafan. Ya, dan kalaupun misalkan hujan, ya dibolehkan untuk dikasihkan penutup supaya tidak basah, ya, supaya tidak tersingkap auratnya. Adapun ketika ditutupi si mayit tadi, ya, ditandu, ya, di atas tandu, kemudian dikasih apa namanya, kayak besi, tambah lagi kainnya lagi. Tambah lagi dengan embel-embel, ya, bunganya, terus tulisan macam-macam. Tambah lagi payungnya, lengkap betul. Ya, tambah lagi bantalnya, dikasih. Waduh, nah, ini tentunya, ya, melisih sunnah, melisihi yang disunnahkan. Sampai ada yang bertanya, bolehkah? Ya, bolehkah kita membawakan bantal, ya, untuk si mayit? Ya, masya Allah, kasih bantal. Ya, yang biasa dia tidur di atasnya. Ada bantal, bantal guling. Ya, nanti lama-lama spring bed. Ya, na'udzubillah. Kenapa? Ini, ya, katanya, ya, kenang-kenangan. Masya Allah. Ya, sudah tinggal dikubur saja kok. Ya, malah dilayani. Allahumma musta'an. Maka hendaknya kaum muslimin bersemangat untuk mengamalkan sunnah. Yang sunnah dibiarkan. Ditandu kemudian ala kadarnya. Enggak perlu ditutup-tutupi. Ya, dengan kain, dengan besi, ya, dengan tulisan-tulisan, dengan bunga beraneka ragam, dengan payung atau yang lainnya, jangan dibiarkan. Biarkan kaum muslim melihat pemandangan ini, sehingga dengan ini kaum muslimin akan mengambil ibrah dan pelajaran bahwa cepat atau lambat akan seperti itu, dan itulah tujuan utama. Ya, Islam mensyariatkan, menganjurkan kepada kaum muslimin untuk bersemangat dalam mengiringi jenazah, tadzakkur lil maut. Mengingat kematian, ya, sehingga kalau ditutupi, ya, apalagi dalam peti, nggak dilihat, ya, peti kok nggak serem itu loh. Nah, Allahumma musta'an. Sehingga ketika mengiringi jenazah dalam kondisi di peti, tambah lagi dalam mobil, ya wajar, ya, mereka, ya, bukannya sedih, bukan merenungi, bukan menghayati, malah cengenges-cengenges, ketawa ketiwi, ngobrol, ya, cekakakan sambil ngerokokan lagi. Allah musta, jauh dari yang diinginkan. La hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian yang ketiga, annaha tufawwitul ghayatu, tufawwitul ghayata min hamliha wa tashyi'iha, ya, wa hiya tadhakkurul akhirah. Bahwa ketika, ya, si mayit itu dibawa di atas kereta, di dalam mobil, ini akan menghilangkan tujuan utama membawa dan mengiringi jenazah, yaitu untuk mengingat kematian, mengingat akhirah. Kama nassa ala dzalika Rasulullah fil hadis al mutaqaddim fi awal hadzal fasl, ya, sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah, ya, pada hadis yang pertama di awal fasal ini. Kata Nabi, wattabi'ul janaiz tudzakkirumul akhirah. Hendaklah kalian mengikuti, mengiringi jenazah, karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada al-akhirah, kepada kematian. Nah, aqul, kata Syalbani rahimahullah, inna tashyi'aha ala tilka surati mimma yufawwitu ala nasi hadhihi al-ghayata al-sharifah tafwitan kamilan au duna dhalik. ya, namun ketika kaum muslimin ya mengiringi jenazah saudaranya dengan model seperti itu di dalam peti, dalam mobil, tambah lagi yang mengiringi di atas kendaraannya, ya, ini akan menghilangkan tujuan yang mulia dari mengiringi ataupun membawa jenazah. Fa innahu mimma la yakhfa 'ala al-basir anna hamla al-mayyit 'ala al-a'naq wa ru'yatil musyayyi'in laha wa hiya 'ala ru'usihim ablagh fi tahqiq at-tadhakkur wal-ti'adi min tashyi'iha 'ala suratil madhkurah. Karena ya bukan satu hal yang tersamarkan ya bagi seorang yang memiliki ilmu dan akal ketika ya, kaum muslimin membawa si mayit ataupun jenazah di atas pundak-pundak mereka. Kemudian yang mengiringi menyaksikan pemandangan ini. Dan juga kaum muslimin yang lainnya sepanjang jalan melihat. Ya. Nah, si mayit ada di kepala-kepala kaum muslimin. Di pundak-pundak kaum muslimin. Tentunya ablag fi tahqiqi tadhakkur wal itti'ad min tashyi'iha. Ya, tentunya ini lebih sempurna dalam wujudkan hikmah dari itu semuanya, yaitu untuk mengingat dan mengambil ibrah ya, dari amal yang mulia itu, yaitu untuk mengingat kematian. Ya. Namun terkadang ketika awal kali diterapkan, ya, banyak komen, ya, banyak omongan, ya, masa, ya, gitu tok, ya, ditandu, ya, kemudian mayatnya kelihatan. Goyang-goyang, ya. Pada nutup matanya itu, yang lihat, ih, kok serem kayak gitu. Subhanallah, ya. Tapi luar biasa. Ketika hal ini terus dibiasakan di tengah kaum muslimin, menjadi biasa, sunnah, ya, di tengah kaum muslimin. Sempat kita terapkan dan itulah yang kita terapkan di sana, di ma'had kita. Alhamdulillah, ya. Setiap kali ada yang meninggal, kita terapkan sunnah ini. Dibiarkan, nggak ada penutup sama sekali. Ya awalnya melongo semua. Apa itu? Kaget. Itu mayit beneran atau bukan? Kenapa? Jangan-jangan cuma latihan. Gak ada latihan, Pak. Ini asli. Asli ini. Bukan latihan. Kenapa? Kebiasaannya gak seperti itu. Rapet. Rapet. Tambah lagi dalam ambulan. Nah ini gak. Plontos. Ya gak. Maksudnya plontos ya. Dalam kondisi tetap ada kainnya. Ada kain kafannya. Kain kafan kemudian penutup sedikit. Kelihatan itu loh, tubuhnya itu goyang-goyang. Ya. Mungkin awalnya mendapatkan penentangan, ya, omongan dari masyarakat, namun ya, dengan kita jelaskan dengan hikmah bahwa ini sunnah, tujuannya adalah untuk mengingat kematian sehingga yang hidup bisa mengambil pelajaran, akhirnya mereka faham. Alhamdulillah. Ya. Nah. Wa la aqulu mubaligan idza qultu innal ladzi hamlul urubiyyin alaiha innama huwa khawfuhu minal maut wa kullu ma yudhkaru bihi bisababi taglibul maddatu alaihim wa kufruhum bil akhirah. Ya. Dan bukan suatu hal yang berlebihan kalau saya mengatakan, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tentang kebiasaan orang-orang Eropa, orang-orang kafir, ketika mereka membawa jenazah, membawa mayit mereka dalam peti, di dalam mobil lagi, itu disebabkan karena takutnya mereka dengan kematian. Ya. Nah, dan itu disebabkan juga karena cintanya mereka dengan materi, ya, dan kufurnya mereka dengan hari kebangkitan, hari akhirah. Ini. Ya. Kemudian alasan yang keempat, annaha sababun qawiyyun litaqlil musyayyi'in laha warraghibina fil husul 'ala al-ajri alladhi sabaqa dzikruh. Ya. Bahwa membawa mayit di dalam peti, ya, tertutup di dalam mobil, ya, ini merupakan sebab yang paling kuat, ya, dalam hal mengurangi banyaknya jumlah orang yang mengiringi jenazah tadi, ya, dan orang-orang yang bersemangat untuk mendapatkan pahala dengan amalan yang mulia tadi. Enggak semuanya kaum muslimin punya mobil. Ya, ketika mayitnya di dalam peti, di dalam mobil, ya, kemudian sebagian pakai mobil, cepat, akhirnya mau ngejar jalan kaki, ya, sampai kuburan sudah selesai. akhirnya sudah patah semangat, ya, sudah minder duluan. Ini antara hikmahnya yang menjadi sebab kaum muslimin, ya, mereka terhalangi untuk mendapatkan keutamaan ini. Dzalika li'annahu la yastati'u kullu ahadin ayasta'jara sayyaratan li syai'aha atau li syai'aha, ya, karena tidak semua kaum muslimin punya kemampuan untuk menyewa mobil, ya, sekedar untuk mengiringi jenazah. Baik, al-khamis, sebab yang kelima. Anna hadhihi as-surata la tattafiqu min qaribin wala min ba'idin ma'a ma'urifa min an syari'ati al-mutahharati samhah min al-bu'di an syakliyat wa rasmiyat la siyama fi mithli hadha al-amr al-khatir al-maut. Ya, bahwa perbuatan ini, ya, ini sama sekali tidak sesuai, ya, dengan apa yang telah diketahui dari syariat Islam yang suci, ya, baik dari dekat ataupun dari jauh, ya, bahwa syariat Islam itu sangat jauh dari kegiatan yang sifatnya seremonial, ya, acara, ya, serba resmi. Syariat Islam sangat jauh dari hal-hal seperti ini. Ya. Mau pernikahan resmi ada upacaranya. Ya. Mau membawa mayit ke kuburan juga ada upacaranya. Ya. Jalannya harus pelan, langkahnya harus dihitung. Ya. Umurnya berapa ini yang meninggal? 50. Oh, langkahnya 50. Langkah itu harus pelan. Tak, tak, tak, setengah jam belum selesai. Ya. Nah, Allahumma musta'an. Nanti ketika dikuburkan ada upacaranya lagi. Ada mengheningkan ciptanya dan seterusnya. Macam-macam pokoknya. Padahal ini adalah perkara yang sangat penting, yaitu amrul khatir, yaitu al-maut, kematian. Ya, sehingga enggak sepatutnya untuk, ya, seakan-akan jadi sebuah acara, ya, seremonial. Fa kaifa wal haqqu aqul innahu law lam yakun fi hadhil bid'ati illa hadhil mukhalafah lakafa dhalika fi raddiha. Sehingga yang benar, kata Syalban rahimallah, innahu law lam yakun fi hadhil bid'ah illa hadhil mukhalafah lakafa dhalika fi raddiha. Kalau seandainya, ya, tidak ada pada perbuatan yang bid'ah ini kecuali ini saja, ya, yaitu mukhalafah ini, maka tentunya cukup sebagai bantahan terhadap tidak disyariatkannya perbuatan ini. Ya, acara membawa kematian atau membawa si mayit itu seakan-akan jadi acara seremonial, ya, resmi. Kalau seandainya dalam perbuatan ini, kegiatan itu, enggak ada penyimpang kecuali ini, maka ini cukup sebagai bukti bahwa perbuatan itu membawa si mayit di dalam peti, dalam mobil, kemudian tambah lagi yang mengiringi, ya, baik kendaraan seluruhnya, ya, maka ini termasuk amal yang batil, tidak disyariatkan. Fa kaifa idza dhamma ilaiha ma sabaqa bayanuhu min al mukhalafati wal mafasid wa ghairi dhalika mimma la adzkuruh. Lalu bagaimana lagi ketika, ya, kerusakan ini digabungkan, ya, dengan apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya dari penyimpangan dan kerusakan yang lainnya yang mungkin tidak sempat kami sebutkan di sini. Ya, walhasil ini 5 alasan, ya, kenapa syariat Islam tidak menganjurkan, ya, untuk membawa jenazah atau si mayit, ya, di atas kereta, di atas kendaraan, di dalam mobil atau yang semisalnya. Ada 5 alasan. Yang pertama apa? Menyerupai orang-orang kafir. Ya. Yang kedua, termasuk amalan bid'ah. Yang ketiga, apa? Menghilangkan tujuan utama membawa dan mengiringi jenazah, yaitu mengingat kematian. Yang keempat, ya, mengurangi jumlah, ya, yang mengiringi jenazah. Mereka yang bersemangat untuk mendapatkan pahala. Ya. Yang kelima, ya tadi, bahwa tidak sepantasnya dalam acara membawa mengiringi jenazah itu seakan-akan dibuat sebuah acara yang resmi, seremonial. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, wal qiyamulha mansukhun. Adapun, ya, berdiri Untuk si mayit, maka ini hukumnya sudah terhapus, mansukh. Sebelumnya memang ada anjuran. Ketika ada jenazah ya, lewat di hadapan kita, dianjurkan untuk berdiri. Ya, ketika kita duduk, ada jenazah lewat, dianjurkan untuk berdiri. Ya, nah, demikian juga ketika jenazah sudah dibawa ya, ke tempat kuburan, mau diletakkan ke liang lahat, ini juga dianjurkan untuk berdiri. Sebelumnya seperti itu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaih, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Namun hukum ini terhapus. Hukum ini terhapus. Dan kata beliau, wa huwa ala nau'ain. Adapun berdiri untuk si mayyit, ini ada dua macam. Yang pertama, qiyamul jalisi ila marrat bihi. Yang pertama adalah berdirinya orang yang duduk ketika jenazah lewat di hadapannya. Satu. Ya. Yang kedua, wa qiyamul musyayyi' laha inda intihaiha ila al-qabri hatta tudha'a 'ala al-ardi. Ya. Berdirinya orang-orang yang mengiringi jenazah ketika telah sampai di areal pekuburan sampai diletakkan di liang lahat. Ya. Nah, jadi ini ada dua bentuk ya, atau dua macam berdiri untuk si mayit. Yang pertama ketika lewat, yang kedua apa? Ketika mau dimasukkan ke dalam liang lahat. Lah, ini semuanya, dua kondisi ini semuanya telah terhapus hukumnya. Artinya tidak dianjurkan lagi. Wa dalilu ala dzalik hadits Ali radhiyallahu taala anhu. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa hal ini ya sudah terhapus adalah hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qama Rasulullah lil janazati faqumna thumma jalasa fajalasna. Ya, dahulu Nabi berdiri ya, ketika melihat jenazah, maka kami pun ikut berdiri. Thumma jalasa fajalasna. Kemudian Nabi duduk dan kami pun ikut duduk. Wa fi lafdin, dan lafadz yang lain disebutkan, kana yaqumu fil janais thumma jalasa ba'du. Dahulu Nabi apabila melihat ada jenazah itu berdiri, kemudian setelah itu beliau duduk. Wa fi akhar, kana Rasulullah amarana bil qiyam fil janazati thumma jalasa ba'da dhalik wa amarana bil julus. Dahulu Nabi merintahkan kepada kami kaum muslimin untuk berdiri ketika melihat jenazah, kemudian beliau duduk setelah itu, dan beliau perintahkan kepada kami untuk duduk. Artinya hukumnya sudah terhapus. Ya. Nah. Dan ini ya pendapat Syafi'iyah, ya. Pendapat mazhab Syafi'iyah. Kemudian yang terakhir, wa yustahabbu liman hamalaha an yatawaddaa. Disunnahkan ya bagi yang membawa atau memikul jenazah ya si mayit itu untuk berwudu. Ya, untuk berwudu. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan si mayit, maka hendaklah dia mandi. Ya, dan barang siapa yang memikul, membawa si mayit, maka hendaklah dia berwudu. Ya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Naam. Meskipun hadis ini ya terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang keabsahannya. Ya, sebagian ulama menghasankan hadis ini sehingga ya di antara kandungan maknanya adalah menunjukkan anjuran ya, sunnah ya, mustahab bagi mereka yang membawa atau memikul si mayit untuk dia berwudu. Naam. Ini terkait apabila mayitnya dewasa, ya, dipikul di atas tandu, ya, oleh beberapa orang. Ya. Adapun ketika mayitnya itu anak kecil, ya, belum balig atau balita, maka cukup digendong saja, ya, dengan tangan, tidak perlu dengan tandu. Allahu ta'ala alamu bisawab. Tayyib, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa hukum mengkhususkan memakai pakaian warna hitam saat kematian seseorang sebagai bentuk duka cita katanya? Bid'ah. Ini bukan termasuk kebiasaan kaum muslimin. Ya, memakai pakaian serba hitam. Ya, ketika takziah. Ya. Baik bagi kaum muslimin ataupun kaum muslimah, tidak ada anjuran. Bahkan diharamkan. Dan ini termasuk kebiasaan orang-orang kafir. Ya. Kalau pakaiannya putih, ya dianggap tidak ikut berduka cita. Ya. Terus gimana? Ya, apa harus hitam-hitam? Dari kerudungnya, kalau wanita, ya, bajunya, kemudian bawahannya, ya, sampai sapu tangannya pun hitam. Ya. Demikian juga yang laki-lakinya, harus serba hitam. Ya. Dan ini subhanallah diterapkan sampai kepada ya, amalan ketika ziarah kubur. Itu seakan-akan ada anjuran. Satu hal yang afdol, utama untuk seseorang mengenakan pakaian serba hitam ketika ziarah kubur. Dari mana yang seperti ini? Enggak ada. Ya, tidak ada sunnahnya sama sekali. Nah, kemudian yang kedua, bolehkah ikut mensolatkan jenazah di masjid yang masjid itu menghadap kuburan, masjidnya di area pekuburan, yang mana biasanya mereka melakukan sholat jenazah itu sebelum sholat wajib di masjid itu. Apabila kita ikut sholat jenazah saja, kemudian mereka menegakkan sholat wajib. Apabila kita meninggalkan sholat wajibnya di masjid itu, khawatir terjadi fitnah, dianggap kita tidak sholat wajib. Bagaimana Ustaz? Terkait dengan ya, sholat di dalam masjid yang ada kuburannya, maka tentunya apabila memungkinkan untuk mencari ya, masjid yang bersih dari kuburan, maka itu yang dianjurkan ya, steril dari kuburan ya, ketika azan dikumandangkan misalkan ya, mencari masjid ternyata dapat yang steril dari kuburan, itu yang afdal ya. Nah, namun ketika misalkan ada sebuah masjid ada kuburannya atau dibangun di atas kuburan ya, ada pun masjid yang dibangun di atas kuburan, maka haram hukumnya untuk sholat di dalamnya. Jadi menyatu antara kuburan dengan masjid. Atau masjid di dalam areal kuburan. Gak ada batas. Ada tembok, tapi masjid dibangun di atas areal pekuburan. Ya. Maka seperti yang Nabi sebutkan bahwa al-ardu kulluha masjidun illa hammam wal maqbarah. Ya. Bahwa seluruh permukaan bumi ini boleh untuk tempat sholat kecuali dua, kamar mandi dan kuburan. Meskipun ada masjidnya, tapi ketika dibangun di atas kuburan haram hukumnya untuk sholat di dalamnya, dan terancam batil sholatnya, gak sah, bahkan terancam dapat dosa ya. Tapi kalau misalkan masjidnya ya dibangun kemudian bersebelahan dengan areal kuburan, namun ya terpisahkan antara areal masjid dengan areal kuburan, terpisah. Meskipun di depan kelihatan kuburannya, namun terpisah. Ya, ada pagernya, ini batas masjid, ya, ini batas kuburan. Tambah lagi ada temboknya. Apa yang seperti ini, insyaAllah ta'ala dibolehkan untuk sholat di dalamnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kemudian mana yang lebih afdal yang menjadi imam sholat jenazah? Apakah kerabat mayit ataukah seorang alim atau ustadz atau pemimpin atau sultan? Yang afdal imam rawatib. Imam rawatib ya, di masjid itu, di tempat itu ya, apabila disolatkan di dalam masjid ya, kecuali imam rawatib menyerahkan kepada kerabatnya atau kepada penguasa misalkan. Nah, kalau dahulu penguasa di zaman para sahabat atau yang setelahnya, itu sekaligus mereka sebagai alim, sebagai ulama ya, dan ditokohkan, sehingga status mereka dalam pemerintahan sebagai pemimpin, tapi juga sekaligus pemimpin kaum muslimin dalam urusan agama ya, sehingga sekaligus jadi imam. Adapun sekarang nggak mesti ya kan, nggak mesti ya, imam masjid ya, pemimpin ya, sehingga yang paling afdal wallahu taala alam bisawab hendaknya menjadi imam adalah imam rawatib ya, di masjid tersebut atau di tempat itu. Wallahu a'lam. Sudah insyaallah. Pas. Enggak ada yang lain insyaallah yang perlu sampaikan. Alhamdulillah dengan demikian selesai untuk fasal yang ke-12 tentang adab membawa dan mengiring jenazah. Berikutnya tentang tata cara salat jenazah, insyaallah kita akan bahas ya pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.